apa salahnya dakwah menggunakan partai politik atau organisasi massa, ormas? Yang benar kalau membuat kelompok dalam komisi ini, kita diharapkan oleh Allah dan Rasulnya membuat kelompok. Karena kita ini satu, yaitu Islam, fa'ilam, hadri, umat hukum, umat al-wakil. Umat Islam ini umat yang satu. Maka jangan melakukan sesuatu yang membuat kelompok Islam ini, Islam ini, Islam itu, ini tidak boleh. Maka dalam skop kecil saja pengajian misalnya, tidak boleh diberi nama pengajian ini. Ya, tidak boleh, karena akan membuat kelompok. Jangan. Nah, partai-partai Islam dan Rusia, kalau tidak mau, ini bikin kelompok. Jelas. Kalau mau dakwah, kalau waktu saja. Di Mesir tidak banget, dari sisi, oh, mari kita hidupkan sunnah Nabi, mari kita sholat berjamaah. Hai, sudah. Tidak usah pakai bendera ini dan itu. Tidak usah pakai, lihat, kita akan menjadi hari itu. Ya, kaum muslimin ketika mendengar ceramah di embel-embel politik, semua kaum muslimin. Kita kan sangat suka. Cuma kalau dia teriak satu teriakan Islam, Islam diterima oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Di kota-kota di kampung-kampung, antum bisa lihat. Pengajian bawa nama partai habis. Habis. Ya, kena suka kaum muslimin sudah tahu partai ujung-ujungnya apa, kok kuatnya. Ya. Ucapan partai itu seperti itu. Ucapannya apa, maksudnya apa? Ini. Ucapannya bagus. Ya. Kita hidupkan kebersihan di lingkungan kita. Ya, ada gambar besar di situ. Ya. Oh. Ucapannya, mari kita hidupkan kebersihan di lingkungan kita. Bagus. Ya. Maksudnya apa? Coblos saya. Ya. Maksudnya itu. Kalau tidak ada maksud rumah, ayo pakai gambar, pakai nama. Kalau memang intinya mengajak manusia menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya, maksudnya tidak. Kenapa tidak dari kemarin-marin? Kalau memang mau ngajak kebersihan lingkungan, kenapa baru sekarang? Punya berada. Itu. Terus itu siapa Nabi Ibu Aisyah? Ketika Aisyah mengatakan, jangan Abu Bakar, ya Rasul. Jangan Abu Bakar, ya Rasul. Abu Bakar. Panggilannya melebihi suaranya. Umar saja yang jadi imam pengganti. Kata Nabi, dasar engkau seperti perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Sulaikha. Ngomongnya lain, maksudnya lain. Seperti orang-orang politik ini. Ngomongnya lain, maksudnya lain. Ya. Yeah. Oh, kita dapat. Kami bertemu dengan Pak Presiden waktu itu cuma silaturahim saja. Silaturahim saja. Kami itu antum tahu. Antum tahu. Ya. Yeah. Oleh karena itu, dakwah dengan memakai kelompok-kelompok tertentu, politik-politik tertentu, secara fitrah manusia tidak menerima. Kalau dakwah dengan satu teriakan Islam, taat kepada Allah dan Rasulnya, hidupkan sunnah Nabi, lihat, semakin berkembang, mana dakwah? Ya, belak-belakan, seperti ini, semakin kecil, semakin kecil, wah, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Hari ini mereka kelimpungan menghadapi dakwah sunnah, yang memang teriakannya hanya satu, sunnah. Taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi. Mereka, kita lihat ini. Yang dulu mereka pegang terhadap bid'ah, terhadap syirik, terhadap khurafat. Karena ketakutan suara Nabi. Maka dengan tiga yang mengatakan partai kami mulai sekarang membolehkan kehadiran. Membolehkan mengundang. Dakwah seperti ini. Atau mereka didakwai oleh orang-orang. Itu yang terjadi. Ya. Mereka bukan yang takdir berubah, tapi takdir berubah. Ya. Teriakan mereka kan dulu tidak dengar seperti itu. Kami bikin partai itu untuk apa? Untuk dakwah di parlemen. Untuk dakwah di parlemen, kami bikin partai ini. Kami masuk parlemen dan kami dakwah di situ. Setuju kamu, bagus sekali itu. Kenyataan, orang parlemen yang mendakwai mereka. Begitu masuk parlemen, dan mereka berjenggot panjang. Orang biasanya ustaz di masjid, kan biasa jenggot panjang, tidak isbat, ya. Nah, enak, yang lainnya kan sedikit sekali yang berjenggot. Cukur lagi, potong lagi, potong lagi. Nah, kesikir juga hitam dong. Ya, ini mereka sedang berubah apa dirubah? Mereka tidak cuma ini yang kecil, baru jenggot. Ya, baru jenggot mereka sudah berubah. Kalau mereka, semua mereka jadi berjenggot, gara-gara si jenggot ini masuk parlemen, baru dikatakan itu dakwah dalam satu makalah jenggot. Ya, itu yang maksud dilakukan. Tahu, waktu tahu. Siapa mereka itu? Yang pernah dilihat yang tipis-tipis itu? Siapa? Dulu panjang. Menghidupkan sunnah Nabi setelah mereka keluar masuk masjid hari itu. Beberapa dekat dengan saya waktu itu. Dan mengajarkan bikin sunnah, mengajarkan tidak usah mungkin. Masuk pasang main lupa dengan bikin sunnah. Dan itu cimanya. Itu dari satu waktu. Belum yang lain. Dan kita lihat dari ini. Dengan maksudnya para ustaz kepahaman apa yang terjadi. Sunnah berkibar. Tauhid berkibar, sirik hilang, bidah hilang, apa sebaliknya? Jadi harus sebalik. Sebaliknya. Maksudkan mereka lupa masyarakat ini dari bidah ke sunnah. Kita tidak lihat. Justru banyak sebaliknya. Dulu begitu lah, tahu mereka. Taklilan bidah, kawin dari bidah. Sekarang dengan terus terang para resmi. Terus tidak lihat. Boleh mulut. Boleh ya lebih. Ya, maka dakwah menyambut dengan satu kelihatan Islam. Sunnah Allah, sunnah Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, waktu habis kita lanjutkan besok.